كانوا يعظمون العلم والعلماء. الشيخ ابن عبد السلام لما خرج من مصر خرجت معه مصر كلها حتى استرضاه الملك ورجع. وكان الإمام أبي حنيفة له جار غير مستقيم الحال منهمك في المعاصي، كان يشرب المسكرات فإذا سكر ينشد كثيرا قول الشاعر: أضاعوني وأي فتى أضاعوا لي يوم كريهة وشداد تغري. فلما كان في بعض الليالي وقد سكر خرج من بيته فأمسكه عسكر الملك وأدخلوه السجن. فافتقده الإمام أبي حنيفة ليالي عديدة وسأله عنه وفاء حق الجار فأخبر بأمره وأنه في السجن، فقال: يلزم علينا نسعى في إخراجه. فخرج الإمام وقصد الملك فاستقبله الملك على غاية التعظيم والإجلال وقال له: لنا حاجة وهي إخراج فلان جارنا من السجن. فأخرج الملك بإخراج ذلك الرجل جميع ما في السجن، جميع من في السجن، إكراما للإمام أبي حنيفة. فأخذ ذلك الرجل يمشي مع الإمام وهو صاح ويقول له: أترانا أضعناك يا هذا؟ فيقول: لا. وكان الكسائي شيخ الأمين والمأمون، وكان يتوضأ ويصب عليه الماء أحدهما. وقال له أبو عمر رشيد: دعه يغسل الرجل بيده ويصب بالأخرى. انظر إلى ملوك هؤلاء وتعظيم العلماء والعلم والمدار على مكارم الأخلاق. من تواضع رفعه الله، ومن تكبر وضعه الله، ومن ازداد علما لم يزدد هدى، لم يزد من الله إلا بعدا. أما اليوم العلم منبوذ وراء الظهور، يحتاج أن نعطي العلم حقه ونصون هذه الخلعة لا ندنسها. سيدنا العدني يكتب لسيدنا عبد الرحمن بن علي: لا تدنس قميص سلوكك بسليط أو باش بلد تليم. الله يوفقنا وإياكم للسلوك السبيل. Dikatakan orang-orang dulu itu mereka menghargai dan mengagungkan ilmu serta mengagungkan para ulama. Diriwayatkan Syekh Ibn Abdissalam ketika dia ingin pindah dari kota Tarim, maka seluruh ketika ingin pindah dari kota Mesir, maka seluruh penduduk Mesir boyong semuanya mau pindah. Sampai akhirnya rajanya minta kepada Syekh Ibn Abdissalam untuk kembali. Inti kembali, nanti kosong daerah kami ini, banyak orang yang sudah rencana mau pindah karena inti sudah pindah dari kota Mesir. Lihat bagaimana ta'aluknya orang dulu dengan ulama. Diceritakan pula Imam Abu Hanifah ini ada punya tetangga yang dia perbuatannya kurang bagus. Dia banyak berbuat dosa. Di antara kebiasaannya adalah mabuk. Setiap dia mabuk, dia pasti membawa satu syair yang artinya: orang-orang udah gak mau ngerekan aku. Pemuda seperti aku ini gak ada yang mau ngerekan, kata dia. Apalagi kalau sudah nanti di dunia ada, udah gak ada peduli, kata dia. Satu malam, anak ini mabuk berat. Keluar dari rumahnya, akhirnya ditangkap sama polisi waktu itu. Dimasukkan penjara. Nah, Imam Abu Hanifah ini biasa dengarkan suaranya. Kalau tidak dengarkan, biasanya masih kelihatan. Tidak pernah ngelihat. Tanya, mana ini si fulan ini? Berapa hari ini kok kelihatan? Kok sepi berapa malam ini? Tidak dengar apa-apa. Oh, ditangkap, dimasukkan penjara. Kata Imam Hanifah, wah harus saya keluarkan ini anak, kasihan. Datang Imam Abu Hanifah ke raja. Lihat ada Imam Abu Hanifah, wah raja menghormati, menghargai. Dihargai, Masya Allah. Dihormati luar biasa. Kemudian si raja tanya, ada perlu imam? Ada yang bisa saya bantu imam? Iya. Tolong keluarkan tetanggaku Fulan bin Fulan. Oh? Iya, dia tetangga saya. Oh ya khair, kalau permintaan Anda, saya akan keluarkan sekarang itu tetangga Anda, dan juga sekaligus satu penjara semuanya saya keluarkan. Karena saya senang sebab itu, Anda bisa datang ke tempat saya, kata si raja tadi itu. Akhirnya dikeluarkan semuanya. Berkat kedatangan Imam Abu Hanifah. Subhanallah, itu orang akhirnya, itu pemuda dikasih hidayat oleh Allah. Jadi murid dekatnya Imam Abu Hanifah. Mengikuti Imam Abu Hanifah kemana-mana, ngambil faedah di Imam Abu Hanifah, sampai jadi ulama besar. Lihat. Kemudian Imam Hanifah menyatakan, ya Fulan, benarkah yang kamu katakan dulu itu, bahwa semua orang itu tidak memperdulikan kamu? Enggak. Bukankah aku sekarang perhatikan kamu? Iya, sangat. Belum dikeluarkan dari penjara, bukan hanya dikeluarkan dari penjara aja, dikeluarkan daripada perbuatan maksiatnya. Lo lihat, ini gambaran bagaimana pemerintahan dulu, raja dulu menghargai ulama. Al-Kisai itu kalau wudu yang ngucurkan air pejabat, khidmat sama sama ulama. Itulah orang dulu. Bagaimana menghargai daripada ulama. Intinya, akhlak mereka itu tinggi. Akhlak mereka itu tinggi. Sebenarnya dengan akhlak, dengan tawadu, manusia itu akan bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadha'a rafa'ahu Allah wa man tagabbara wada'ahu Allah." Siapa orang yang tawadhu, diangkat martabatnya, derajatnya oleh Allah. Siapa orang yang sombong, dijatuhkan martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang punya ilmu, jadikan ilmu itu sebagai alat untuk mengenal diri kamu dan akhirnya kamu menjadi tawadhu kepada Tuhan kamu. Jangan jadi ilmu, mempunyai ilmu dibuat untuk menyombongkan diri, mengangkat dirinya di hadapan yang lainnya, meremehkan yang lainnya. Itu ilmu tidak berguna, nantinya tidak manfaat. Karena itu Nabi menyatakan, "Man izdada ilman walam yazdad huda, lam yazid minallah illa bu'da." Siapa orang tambah ilmunya, kok enggak tambah benar? Akhlaknya, hatinya enggak tambah baik, enggak tambah tawadhu, tambah ngeracu. Malah ceritanya semuanya purno. Ngakunya warasatul anbiya, duduk sama teman-temannya ceritanya urusan wanita, terus sama cekikian. Ilmunya ini kata Nabi tidak akan menambahi orang itu kecuali semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tambah ilmunya kan semakin tambah takut mengibadah, semakin bisa menjaga anggota badannya daripada perbuatan yang haram. Bukan hanya itu, perbuatan yang enggak ada faedahnya. Kalau kita lihat di zaman sekarang, ilmu ini sudah dilempar ada di belakang kita. Bukan menjadi pemandu kita yang harus di muka kita, tapi ilmu di belakang kita, enggak direken. Kalau kita kepingin berkah, ilmu harus kita hargai. Kita ini ibarat orang yang udah diberi baju yang bersih. Kewajibannya adalah menjaga jangan sampai kotor. Udah semuanya, kitabnya ada. Ilmunya ada, dikasih. Madrasahnya juga ada, guru juga ada. Mereka mengarang kitab ini ya, Ihya atau kumpulan daripada khutbah ceramah yang kita baca sekarang ini, itu semuanya adalah satu hal yang dipersiapkan untuk kita, yang diberikan kepada kita. Tinggal kita sekarang jangan kamu kotori ilmu yang semua yang seharusnya bisa mengangkat derajat kamu, jangan kamu rusak. Jaga baik-baik. Habib Abu Bakar Al-Adni menulis surat kepada Habib Abdurrahman bin Ali. Ditulis surat di situ, dia menyatakan, Abdurrahman, jangan kamu kotori ya gamis pakaian kamu untuk mengikuti jejak daripada orang-orang yang soleh dengan minyak-minyak yang gak karuan. Maksudnya, kalau inti mau pakai baju yang bagus, kasih minyak wangi, tambah baik penampilannya. Tapi kalau pakai baju yang bagus, kasih minyak telon, minyak apa tawon, ya ampun tidak karuan, itu gampang rusak. Ya, pakaian kamu bisa celontang-celonteng, baunya juga enggak enak. Begitulah kamu kalau kamu mengikuti salaf. Kalau kamu itu mengikuti datuknya kamu, suluknya kamu, akhlaknya kamu, akidahnya kamu, semuanya udah diatur oleh orang tua kamu, jangan kamu celontang-celonteng dengan yang lainnya. Enggak usah ke Mesir-Mesiran, enggak usah ke Saudi-Saudian, enggak usah ke Irak-Irakan, enggak usah ke Iran-Iranan, enggak usah ke Palestin-Palestinian. Seperti yang ada di kota Tahrim. Odo dicelontengi dengan yang lainnya sudah. Yang murni begitu loh, seperti salaf. Ini kita sudah dikasih kok ya. Mereka yang ngetoki kainnya, mereka yang jahit, mereka yang merapikan, udah ukurannya pas, udah mau diapakan lagi? Kok dicelontang-celonteng lain? Import kebudayaan sana, import akidah dari sana, import dari... Kacau jadinya, kamu yang rusak. Terus ini sudah bagus, ini tinggal kamu pakai. Nggak usah diroba-roba lagi sudah. Ah, karena itu, jangan sampai akhirnya karena perbuatan kamu, kamu merusak yang udah ditata, yang rapi ini semuanya. Kamu porak-porandakan semuanya dari itu. Jangan sok menjadi ahli mesin ya. Akhirnya kamu bongkar, Mercy baru dibongkar-bongkar. Bagus, tinggal naik aja ente. Ente kontak, jereng, mesinnya udah bagus. Sok pinter, dibongkar lagi mesinnya itu dan ini. Akhirnya macet total. Gak bisa kemana-mana, itu orang sekarang. Sok alim, bongkar-bongkar kitab. Sok kritis. Ini di Ikhya itu, ini di Bukhari itu, ini di ini itu. Ini siapa? Gak tahu mesin kok. Akhirnya mandek. Lahuwa makbul indan nas, gak diterima sama orang. Ucapannya didengarkan sama orang. Akhirnya dimusuhi sama orang. Gak dihargai sama orang. Kenapa? Inti bukan ahli mesin. Sok ahli kamu bongkar-bongkar mesin. Inti gak ahli kitab, inti gak punya ilmu, sok bongkar-bongkar ilmu. Inti gak ngerti apa-apa, asan, inti baca, inti amalkan isinya. Jadi orang yang tawadu, ibadah yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajari sirah daripada nenek moyang kamu, datuk-datuk kamu. Ikuti jejak mereka, itu lebih asan. Jangan sok lah. Orang semuanya akan bisa mengetahui kadar ilmu itu dari ucapan orang. Ngelantur kok juga dibilang alim. Gak ngerti apa kok dibilang alim, ngerti ilmu. Nah, karena itu, sekali lagi, yang udah diatur, ibarat pakaian yang udah dijahit, yang udah dirapikan sama salaf, jangan kamu rusak-rusak lagi. Jangan kamu celontang-celonteng lagi. Persiskan itu semuanya, tinggal kamu pakai rapi, itu semuanya akan membuat kamu dari itu seperti mereka nantinya. Wallahu a'lam bishawab. له المنة العظمى علينا بباثه إلينا ومنا علي ذكره والكعبين. نبي عظيم خلقه الخلق الذي له عظمى الرحمن في سيد القدس وأياده بالوحي والنصر وصباه وأملكه والمؤمنين وبالرعب وبالمعجزات الظاهرة التي نمت على القطر عادا بعد ما كلا من مبين وأتاه قرآنا به أعجز الورى جميعا على تأديب يا لك من قلبي ألا يا رسول الله إنا قرابة وذرية جئناك للسوق والحب وقفنا على أعتاب فضلك سيدي لتقبل ترب حب ذلك من تربي وقمنا تجاه الوجه وجه مبارك علينا به نسقى الغمامة لدى الجد أتيناك زوار النروم شفاعة إلى الله في محو الإساءة والذنب وفود وزوار وأذياف حضرة مكرمة مستوطن الجود والخسب وفي النفس حاجة وسمى مطالب نؤمل أن تقضى بجاهك يا مجبين توجه رسول الله في كل حاجة لنا ومهم في المعاش وفي القلب وإن صلاح الدين والقلب سيدي هو الغرض الأقصى فيا سيدي قم بي عليك صلاة الله يا خير من تلا كتابا منيرا جاء بالفرض والند والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على صلاتنا الى اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون اللهم صل وسلم على صلاتنا الى اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومجد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومجد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب بقينا وبقيه وبربات لنا في ديننا مع القدر انثى وذكر رب وفقنا ووفقكم لما ترضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخذ الخيار علما نحظى بالخير نقضى كل شر ربنا واصلح لنا كل شرور واجرنا بالرضا منك العيون وارض عنا ربنا كل دين قبل ان تاتينا رسل من في الرسول انت اكرم الاثر وصلاه الله توسع المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب الدين النجي شفاء وعلى الاهل الكرام شرفاء وعلى الصحبه المصابيح الورث. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يصالح في رضاك ولا تولنا وليا سواك واجعلنا ممن خلق وعصف وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله. إليك أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي منك يدفعني لعفوك والرجاء دربي لعفوك والرجاء دربي.